Juga buat keluarga besar dari Abah Nur, juga mempelai berdua yang lagi berbahagia ya. SNP Indonesia, yuk goyang sama-sama lagi bagi yang ada di kejauhan. Yeah. kasih yang sudah tepuk tangan ya Mas, Mbak, terima kasih Mbak.